بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali disebutkan di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada suatu kaum berupa bencana-bencana besar. Itu semua dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan, merajalela di mana-mana terang-terangan, kurang pihak-pihak yang mengingkarinya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Hud 102, Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah hukuman Rabbmu apabila Allah menghukum penduduk desa, wa hiya zalimah, dalam keadaan mereka berbuat zalim, sesungguhnya hukuman Rabbmu sangatlah pedih. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna allaha la yumli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan orang-orang yang zalim itu, dibiarkan dengan kezalimannya, dibiarkan dengan dosa-dosanya, hingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Lalu belum membaca ayat di atas, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dalam ayat yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hukuman-hukuman Allah azza wa jal karena tindakan mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Di Al-A'raf 94 dan setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustakan Allah Azza wa Jal, mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Maka kami pun menghukum mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri. Lalu Allah mengingatkan, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Apakah penghuni desa tadi merasa aman datang kepada mereka hukuman kami di waktu malam dalam kondisi mereka tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penghuni desa itu merasa aman datang kepada mereka hukuman kami di waktu duha, di waktu pagi, mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah, Fala ya'manu makrallahi ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Allah mengingatkan hukuman Allah tak pandang waktu. Kadang di malam hari, kadang di pagi hari. Kadang mereka sedang beraktivitas, tiba-tiba muncul hukuman dari Allah Azza wa Jal. Bencana besar menimpa mereka. Mereka sedang terlelap tidur, tiba-tiba hancur desa mereka. Muncul bencana besar dari Allah Azza wa Jal. Tidak pandang bulu. Itu semua dikarenakan walakin kadzabu. Dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya lagi disebutkan di Al-Isra ayat yang ke-16 Allah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fatamarnaha tadmira." Artinya, bila kami menghendaki untuk membinasakan sebuah desa, maka kami tetapkan, kami takdirkan orang-orang sombong mereka. Mereka berbuat fasik, mengerjakan amal-amal fasik di desa itu. Maka hak atas mereka ucapan Allah, maka kami akan menghancurkan, membinasakan mereka dengan sebenar-benarnya. Fafasaku fiha. Mereka fasik di desa itu, mengerjakan berbagai macam kefasikan-kefasikan yang ada. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, menjelaskan tentang sebuah desa yang sebelumnya aman, tenteram, damai, sejahtera. Datang rezekinya dari penjuru daerah, ekonominya lancar. Allah gantikan dengan kelaparan, Allah gantikan dengan rasa takut yang mencekam. Itu semua dikarenakan dosa mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Dan Allah memberikan permisalan sebuah desa sebelumnya itu aminatan, aman, sejahtera, mutmainnatan, damai, sejahtera, tentram, bahagia. Datang kepadanya rezekinya Allah dari semua penjuru tempat, ekonominya makmur. Ternyata fakafatian umillah, ternyata penghuni desa itu mengkufuri nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Kufur nikmat. Maka kami timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri. Diumpamakan kayak pakaian, pertanda rasa takut, rasa lapar selalu ada pada mereka, kayak pakaian yang gak mungkin dilepaskan. Kondisi yang menakutkan, yang mencekam. Kelaparan di mana-mana, keterpurukan ekonomi di mana-mana, karena kufur nikmat, ulah dan dosa mereka sendiri. Juga dalam ayat yang lain mengatakan, "Waharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan. Itu semua dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Betul memang Allah mentakdirkannya. Betul memang itu musibah dari Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, semua ada sebabnya. Dan dalam ayat-ayat di atas Allah memberitakan kepada kita sebagai pelajaran penting. Itu semua tidak lepas dari dosa-dosa yang dikerjakan oleh kita sebagai hamba Allah. Hukuman datang, bencana besar datang. Itu semua dikarenakan dosa yang dilakukan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita harus kembali kepada bimbingan Islam di dalam menolak bencana-bencana besar tadi. dalam menolak hukuman-hukuman Allah tadi dengan harapan tidak ada lagi bencana menimpa kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah turunkan keberkahan-keberkahannya kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, bimbingan yang pertama ialah al-isti'anatu billah bis-sabri was-salah. Meminta bantuan, meminta pertolongan, memohon kemudahan-kemudahan kepada Allah semata dengan mengerjakan ibadah salat dan bersabar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ista'inu billah, hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah semata. Allah yang menurunkan musibah, Allah yang menurunkan bencana, Allah yang mentakdirkannya. Maka mohon pertolonganlah kepada Allah semata. Kerjakan ibadah sholat, semuanya taqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dan mengerjakan sholat 2 rakaat, dan sabarlah. Yakini itu semua takdirnya Allah. Ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kerjakan ibadah sholat. Jangan mengerjakan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita enggak sabar dalam menghadapinya. Sedikit pun jangan mohon pertolongan kepada selain Allah. Jangan mohon pertolongan kepada makhluk Allah yang lemah. Semuanya hancur. Tidak ada gunanya dan tidak diizinkan dalam Islam. Mohon pertolongan kepada matahari, atau kepada bulan, atau kepada gunung, atau kepada laut, atau kepada pohon, atau kepada batu, atau kepada yang lain-lainnya. Bagaimana mungkin kita minta pertolongan kepada mereka? Mereka makhluk yang lemah. Bahkan ketika datang musibah, mereka semuanya hancur. Tidak bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi mohon pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kerjakan salat dan sabarlah. Sedikit pun jangan terikat dengan makhluk. Semua makhluk kala itu lemah, tidak berdaya. Yang kedua ialah dengan al-iman wa taqwa. Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga keimanan kita. Yakini semua itu musibah dari Allah. Yakini semua itu takdirnya Allah. Yakini semuanya itu ketetapan Allah pada hamba-hambanya. Ada iman dalam hati kita. Dan bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah-perintah agama, tinggalkan larangan-larangannya. Jadilah hamba Allah yang saleh, jadilah hamba Allah yang mentaatinya. Jauhkan semua dosa dan kemaksiatan. Akan teredam semua bencana, akan datang keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Di Al-A'raf ayat yang ke-97 Allah menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penghuni sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka datang hukuman Allah. Supaya jangan datang, supaya teredam, berimanlah, bertakwalah kepada Allah. Perbaiki akidah kita, perbaiki ketauhidan kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, tinggalkan semua dosa. Bertakwa kepada Allah. Tidak akan datang hukuman dari Allah, bahkan Allah menjanjikan akan membukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Itu luar biasa. Barokah itu kebaikan-kebaikan dari Allah yang akan terus ada pada sesuatu. desa yang barokah, desa yang penuh dengan kebaikan dan terus baik. Harta yang barokah, harta yang penuh dengan kebaikan dan terus akan baik. Dibukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada bencana terjadi, musibah besar yang melanda, yang pertama kali salahkan diri sendiri. Bisa jadi itu dosa kita. Mungkin itu kemungkaran yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, salahkan diri sendiri. Tidak usah cari kambing hitam atau kambing putih atau kambing yang lain-lainnya. Salahkan diri sendiri. Karena Allah menegaskan itu semua karena dosa Bani Adam. Maka solusinya islahun nafsi, langsung mengevaluasi diri masing-masing, langsung memperbaiki diri kita masing-masing. Sabar wajib, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un wajib, yakin itu takdirnya Allah wajib, itu akidah. Tapi setelah itu evaluasi, perbaiki diri. Itu mungkin karena dosa kita, mungkin karena kurang keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, mungkin kurang takarubnya kita kepada Allah. Perbaiki diri masing-masing, segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Perbaiki diri, Allah akan memberikan perubahan. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Ar-Ra'd ayat yang ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah kondisi mereka sendiri. Perbaiki diri sendiri. Solusi yang berikutnya ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat kita, mendakwahkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, dan menjelaskan keimanan, ketakwaan kepada mereka, ketaatan, ketaatan kepada Allah, amal soleh, amal soleh kepada mereka. Kita ingatkan mereka akan bahaya dosa, bahaya kemaksiatan. Amar ma'ruf nahi mungkar, cegah kemungkaran. Itu upaya berikutnya untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dosa, sehingga mereka semuanya bisa sadar, masing-masing memperbaiki diri, masing-masing menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya, minta tolong hanya kepadanya. Insyaallah akan berubah kondisinya. Amar ma'ruf nahi mungkar, upaya meredam bencana. Disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah, yakni yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan perumpamaan orang yang terjatuh dalam kemungkaran, diumpamakan seperti suatu kaum masyarakat yang berundi untuk menaiki sebuah kapal. Sebagian mendapatkan bagian dek bawah, bagian bawah kapal, sebagian lagi mendapatkannya bagian atasnya. Rasul menceritakan orang-orang yang di dek bawah, ketika mereka hendak mencari air, memerlukan air, harus melewati orang yang di dek atas. Terus demikian. Lalu mereka punya ide. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau kita lobangi saja bagian kita yang di bawah ini, kita mendapatkan air, tidak usah menyakiti yang di atasnya kami. Mungkin niatnya baik, mungkin awalnya niatnya bagus, gak ganggu orang lain. Tetapi yang mereka kerjakan kemungkaran besar, melubangi sebuah kapal, itu kalau dibiarkan akan karam, semua akan tenggelam. Maka Rasul mengatakan, fa'iyatrukuhum wa ma'aradu halaku jami'a. Kalau yang ada di kapal itu membiarkan mereka dengan tindakannya tadi, melubangi kapal, semua akan binasa, semuanya akan tenggelam, semuanya akan karam. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Tapi kalau mencegah tindakan orang tadi, ya, diambil tangannya, dicegah, maka mereka selamat, semua juga akan selamat. Ada kalanya orang berbuat dosa, punya niatan baik. Kan pribadi saya kan enggak ganggu orang lain. Ini kan terkait dengan ya saya sendiri, badan-badanku, uang-uangku, semuanya aku sendiri. Aku kan enggak menyakiti orang lain. Kita mengatakan, mungkin kamu mengatakan demikian, tapi ingat, dengan tindakan dosa kamu, maksiatnya kamu, kemungkaran kamu, kamu bisa membinasakan semua masyarakat yang ada. Digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini seperti Anda melubangi bagian bawah kapal. Kamu niatnya baik, kepengin dapat air. Kamu pribadi sudah enggak mengganggu yang di atasnya kamu. Tapi ingat, tindakan kamu ini mungkar. Kalau dibiarkan, semua akan tenggelam, semuanya akan binasa, semuanya akan karam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kebinasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, bencana-bencana besar, musibah besar, kondisi yang begitu mencekam, yang begitu menakutkan, itu semua ternyata dari ulah tangan-tangan manusia mereka sendiri, dikarenakan kemungkaran-kemungkaran yang mereka kerjakan sendiri. Dan tegas ini hadis menerangkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan penyuluhan agama kepada masyarakat, mendakwakan bimbingan Islam yang baik kepada masyarakat, menerangkan amal soleh kepada mereka, ketakwaan kepada mereka, dicegah kemungkaran mereka, diingatkan bahaya kemungkaran, itu sebagai upaya dan sebab selamatnya mereka dari mara bahaya, selamatnya mereka semua dari bencana-bencana, selamatnya mereka semua bahkan dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat kisahnya kaum Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Mereka awal mulanya adalah suatu kaum yang kufur kepada nabinya, tidak mau beriman kepada nabinya, tidak mau beriman kepada nabinya. Disampaikan risalah Allah, ditolak, semuanya menolak, sampai beliau marah, beliau murka. Akhirnya beliau pun pergi. Dikisahkan dalam ayat Al-Quran, beliau pergi ke pantai, ke laut, menaiki kapal. Karena menaiki kapal, begitu kapal di tengah-tengah lautan, kondisinya mau karam, harus ada yang ditenggelamkan untuk menyelamatkan yang lain, diundi. Yang keluar Nabi Yunus, sampai 3 kali yang muncul Nabi Yunus, maka beliau dilemparkan di lautan, dimakan oleh ikan hud. Beliau berdoa dalam ikan, dalam perut ikan tadi, Allah selamatkan, dan kemudian dihempaskan di tepian pantai. Kaumnya yang ditinggal sebelumnya kufur, sebelumnya mengingkari nabinya, ketika ditinggal pergi oleh nabinya, mereka insaf, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Mereka langsung beriman, menyatakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keimanannya kepada Nabi Yunus. Dengan iman mereka, dengan takwa mereka, dengan insafnya mereka, dari dosa-dosa mereka, Allah gagalkan hukuman yang hampir saja Allah mau timpakan kepada mereka. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yunus 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal ghizi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Kalau bukan adanya sebuah desa yang beriman dan imannya itu bermanfaat untuk mereka, tiada lain kecuali kaum Nabi Yunus. Dulunya kaum ini, penghuni desa ini kufur, tidak mau beriman kepada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Ketika ditinggalin nabinya, amanu, mereka beriman. Allah mengatakan lamma amanu, tatkala mereka beriman kepada Allah azza wa jal, meninggalkan dosa-dosanya, kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayati dunia, kami sibak, kami angkat dari mereka azab yang merendahkan, azab yang hina di kehidupan dunia ini. Gagal turun azab, tidak jadi turun hukuman dari Allah azza wa jal, karena imannya mereka, karena ketakwaan mereka, dan karena mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Sudah mutul azab itu, gagal. Dan kami memberikan kenikmatan dan kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang masanya dia akan datang. Datang nabinya kepada mereka dalam kondisi mereka telah beriman, beriman kepada beliau jumlah yang begitu besar. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan desa itu, sebuah desa itu, bahkan sebuah bangsa itu akan tenang, akan tentram, akan damai ketika penghuninya, penduduknya, hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman dan takwa yang ada pada mereka akan meredam hukuman-hukuman Allah, akan meredam bencana-bencana besar atas mereka. Tindakan mereka yang meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan beragam kekufuran-kekufuran, sebab tidak turunnya hukuman Allah kepada mereka, sebab tidak jadi Allah menghukum mereka, sebab teredamnya bencana-bencana besar atas mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bagian iman dan takwa. Syukur nikmat termasuk bagian dari takwa. Beriman bagian daripada takwa. Meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan bagian dari ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Muaranya adalah iman dan takwa. Maka pandangan Islam menolak semua bala, menolak semua bencana dengan iman dan takwa kepada Allah azza wajalla. Diperbaiki iman kita, diperbaiki akidah kita, ditebal dan dikuatkan ketakwaan kita. Takwa dengan makna yang benar, melaksanakan perintah-perintah agama, di antaranya syukur nikmat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan meninggalkan larangan-larangan agama, tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan, istighfar, taubat kepada Allah azza wa jalla. Insyaallah tidak akan menimpa kita apa yang menimpa umat-umat sebelum kita. Bukan semata-mata bencana tertolak, tetapi barokah akan datang, barokah akan turun dengan iman dan takwa tadi. Rezeki dari Allah akan datang dari arah yang luar biasa, dari semua arah. Desa tadi akan aminah, aman, tentram, mutmainnah, damai, sejahtera. Barokah keimanan kepada Allah, barokah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barokah syukur nikmat, barokah barakallahu fikum amar ma'ruf nahi mungkar, keberkahan-keberkahan amal soleh kepada Allah azza wa jalla. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ini semua kembali pada kita masing-masing. Karena iman dan takwa kembali pada kita masing-masing, maka mari kita bersama-sama menyingsingkan lengan baju bersungguh-sungguh, mensejahterakan desa kita, daerah kita, wilayah kita, bahkan bangsa dan negara kita. Kita sejahterakan, kita jadikan sebagai bangsa yang tenang, bangsa yang aman, sejahtera, damai, bahagia, tidak ada atau mungkin jarang bahasa tepatnya bencana-bencana besar menimpanya dengan masing-masing kita sebagai hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Perbaiki diri kita masing-masing, jadilah hamba Allah yang saleh, jadilah hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Makmurkan negeri dengan iman dan takwa. Makmurkan negeri dengan meninggalkan semua dosa, korupsi-korupsi, begal-begal, pencurian-pencurian, narkoba, narkotika, LGBT dan yang lain-lainnya. Makmurkan negeri dengan meninggalkan semua dosa. Damaikan bangsa dengan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Selamatkan bangsa ini dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam bencana-bencana, dengan kita menjadi warga negara yang baik, warga negara yang saleh, warga negara yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, warga negara yang tidak merusak bangsanya dengan dosa dia, dengan maksiat dia kepada Allah Azza wa Jal. InsyaAllah janji Allah akan dipenuhi bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Janji Allah akan dipenuhi bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Janji Allah akan dipenuhi bagi hamba-hamba yang mau beristighfar dan bertobat kepadanya. Sekali lagi, semua kembali pada masing-masing kita. Kita tolak bencana dengan iman dan takwa. Kita tolak mara bahaya dari desa kita dengan iman dan takwa. Kita tolak mara bahaya dari bangsa kita dengan iman dan takwa. Dan kita makmurkan, sejahterakan dengan iman dan takwa, dan dengan meninggalkan semua dosa. Dan berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jal, terus memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada desa kita, wilayah kita, bangsa kita ketenangan, keamanan, ketentraman, kedamaian, diselamatkan dari mara bahaya, bencana-bencana besar, hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jal, dijadikan sebagai bangsa dan negara yang makmur, yang sejahtera. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada masing-masing kita, sehingga kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang saleh, yang bertakwa kepadanya, kita, orang lain, rakyat kita, pejabat kita, semuanya dijadikan sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yang saleh kepadanya, beriman kepadanya, meninggalkan dosa-dosa maksiat kepadanya, sehingga dengan hamba Allah yang mukmin yang bertakwa disertai dengan amal saleh yang terkerjakan selama ini, insyaallah semuanya akan tentram, semuanya akan damai, semuanya akan berbahagia, semuanya akan diselamatkan dari mara bahaya. Barakallahu fikum, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, semua ada di pundak kita. Desa kita hancur karena kita, desa kita sejahtera karena kita, bangsa kita binasa karena kita, bangsa kita tentram, damai, sejahtera juga karena kita. Jadilah penyebab kedamaian dan kebahagiaan, jangan sebagai pemicu kebinasaan dan kehancuran. Jadi hamba Allah yang saleh dan bertakwa kepadanya, jangan jadi hamba Allah yang toleh, yang bermaksiat kepadanya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.